Sebelumnya ada pertanyaan. Dalam acara 17 Agustus, biasanya di RT kami mengadakan acara pembuatan tumpeng nasi yang berbentuk kerucut. Apakah hal tersebut masuk kategori ibadah atau bukan? Jadi barakallahu fikum. Kalau menurut saya, ini bukan masuk dalam kategori ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tinggal kita mengecek dan mencari tahu untuk apa sih sesungguhnya kok membuat nasi itu. Kecuali kalau kemudian dijadikan sebagai sesajen, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah bukan termasuk dalam kategori ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa hukumnya investasi saham? Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau sekiranya usaha itu sesuatu yang sudah jelas dari nol ini pembagiannya itu, insyaAllah tidak mengapa. Tapi semoga yang ditanyakan kepada tentang kerugian besar dialami oleh orang-orang kaya, bisa kemudian menyambut tawaran investasi lewat sesuatu yang tidak jelas. Ya, barakallahu fikum, tidak tahu bagaimana, apa usahanya ini, tidak jelas sama sekali. Ya tentu ini tidak diperbolehkan dan akan memudaratkan sudah terlalu banyak, bukan saja kalangan orang awam. Bahkan beberapa ikhwanuna hancur lebur dunianya karena ini, barakallahu fikum. Ya, investasi saham yang tidak jelas. Afwan saat maut bertanya apa hukum dan siksaan bagi orang yang suka menggibahi orang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkait dengan barakallahu fikum, hukumannya bagaimana di akhiratnya kelak belum saya baca. Rahimani wa rahimakumullah yang khusus. Namun di saat menggibahi itu adalah salah satu menjadi penyebab ya kebaikan kita tergerogoti. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa ghibah itu seperti engkau memakan ya daging saudara engkau mayitan. Maka rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk dalam kategori dosa besar yang harus kita menjauhkan diri. Walaupun mungkin bersama istri kita berduaan, gibahi itu, gibahi ini, itu ini. Jangan kita lakukan. Karena ini termasuk dari dosa besar barakallahu fikum. Ghibah itu di saat kita menceritakan sesuatu yang memang sudah dilakukan. Benar dia kerjakan. Ya, kita ceritakan kepada orang lain aib-aibnya itu. Maka ini disebut dengan ghibah. Tapi kalau dia tidak pernah melakukannya, kemudian kita ceritakan, ini adalah berdusta, barakallahu fikum. Ala kulli hal ahibbati fillah, ini termasuk dari perkara yang akan menggerogoti kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Kebaikan yang sudah kita rapi menjaganya, ternyata bersinggungan dalam hidup bersama saudara kita. Maka kita harus segera untuk meminta maaf kepadanya, meminta penghalalannya barakallahu fikum, sebelum dosa itu kita bawa